Ra ono liya Thank you. yang ku mau kanggo kowe. Yeah. Terima kasih.

Yeah. karep ati iki ninggalke sliramu. Sayang bungaku ora bakal geliyo tresno, mendem rasa senajan atiku loro. That's music. Asik sayang maaf. Terima kasih. Smile first.